Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Tapi kita masih pada sisi-sisi yang menunjukkan tentang batilnya keyakinan orang-orang Mu'attilah. Dan kalau tidak salah kita sekarang masuk sisi yang ke-6 ya. Baik. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala al-wajhu sadis fi ittali madhhabi ahli ta'til anahu yalzamu alaihi lawazimu batilah wa butlanu lazim yadulu ala butlanil malzum. Sisi yang ke-6 fi ibtali madhhabi ahli ta'til, di dalam menjelaskan tentang kebatilan madhab mereka orang-orang Mu'attilah. Anahu yalzam alaihi lawazim batilah, bahasanya i'tiqad ta'til, akidahnya mereka orang-orang Mu'attilah, melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil, berkonsekuensi dengan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Wa butlanu lazim yadulu ala butlanil malzum. Ini kaidah. Batilnya suatu kelaziman menunjukkan batilnya sesuatu yang dilazimi. Sehingga manakala akidah lu ta'til memiliki konsekuensi-konsekuensi yang batil, menunjukkan akidah ta'til ini batil. Qala fa min hadhihi lawazim awalan anna ahla ta'til lam yasrifu nusus sifat an zahiriha illa haitsu taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Dan di antara kelaziman-kelaziman yang batil dari akidahnya mereka orang-orang Mu'attilah, awalan yang pertama, ana ahla ta'til, bahasanya mereka orang-orang Mu'attilah, yang menafikan nama maupun sifat Allah SWT, lam yasrifu nusus sifat an zahiriha, tidaklah mereka memalingkan, menyelewengkan nas-nas sifat dari makna yang zahirnya. Illa kecuali dikarenakan haitsu taqadu annahu mustazimun aw muhimun li tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Dari sisi mereka meyakini bahasanya zahir nas-nas sifat ini mengharuskan atau terpahami penyerupaan Allah SWT dengan makhluknya. Sehingga mereka, sebagaimana yang telah kita lewati, mereka ahlu ta'til, tidaklah mereka menafikan, menolak nama ataupun sifat Allah SWT, melainkan dikarenakan mereka tatkala memahami nususu sifat, dohirnya adalah tashbih. Sebagai contoh firman Allah SWT, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah SWT terbentang. Yang mereka pahami, tangan Allah SWT seperti tangannya makhluk. Sehingga tidak mungkin Allah SWT tangannya menyerupai tangannya makhluk. Sehingga mereka nafikan sifat al-yad bagi Allah SWT. Dikarenakan menurut mereka, dhahirun nusus sifat mustalzimun au muhimun litashbih lai ta'ala bi khalqih. Watashbihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun. Dan menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, ini adalah kekufuran. Mengapa? Li'annahu takzibun liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Karena ini merupakan bentuk pengingkaran, penolakan terhadap firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT suatu apapun. Baik pada nama ataupun sifat. Qala Nu'aym bin Muhammad Al-Huzai akhadu masayikh Al-Bukhari rahimahumullah man syabaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fi ma wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Berkata Nu'aym Ibn Hamad Al-Khuzai, salah seorang dari gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, man syabaha Allah bihalqih faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari, menolak sifat yang Allah SWT sifatkan bagi dirinya, maka dia kufur. Wa laysa ma wasafallahu bihi nafsah wala rasuluhu tashbihan. Dan tidaklah sifat-sifat yang Allah SWT sifatkan bagi dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tashbihane, menyerupai sifatnya makhluk. Sifat-sifat Allah SWT, baik yang Allah SWT sifatkan bagi dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Qala wa minal ma'lumi anna min abtalil batil ayyaj'ala ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك ومن المعلوم dan perkara yang diketahui bersama anna min abtalil batil, bahasnya sesuatu yang paling batil, ayyaj'ala ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها, menjadikan zahir kalam Allah dan Rasulnya tashbih atau kufur, atau terpahami tashbih dan kufur. Ini perkara yang batil. Ini kelaziman yang pertama dari lawazim al-batilah yang ada pada keyakinan mereka orang-orang Mu'attilah. Tsanian, k Kelaziman yang kedua, anna kitab Allah Ta'ala alladhi anzalahu tibyana likulli syai wa hudan linnas wa sifaan lima fi sudur wa nuran mubinan wa furqanan bainal haqqi wal batil lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal ibadi i'tiqaduhu fi asma'i wa sifatihi. Yang kedua, dari lawazim al-batilah yang ada pada keyakinan mereka orang-orang mu'attilah, bahasanya Al-Quran, yaitu kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Alladhi anzalahu, yang Allah SWT turunkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Masuk di dalamnya penjelasan tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Wahudan linnas, dan sebagai petunjuk bagi manusia. Wasifan lima fi sudur, dan sebagai obat hati yang ada di dalam dada. Wanuran mubinan, dan sebagai cahaya yang jelas. Wa furqanan bainal haqqi wal batil, dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ini awsaf Al-Qur'an. Sifat-sifat atau di antara sifat-sifat Al-Qur'an. Bersamaan dengan itu, lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal ibadi i'tiqaduhu fi asma'i wa sifatih. Allah SWT tidak menjelaskan di dalam Al-Qur'an perkara-perkara yang wajib bagi para hamba untuk meyakininya, berupa tentang nama-nama Allah SWT ataupun sifat-sifatnya. Wa inna ma ja'ala dhalika mauqulan ila uqulihim, dan hanya saja Allah SWT menjadikan hal tersebut tentang keyakinan terkait tentang nama dan sifat Allah SWT mauqulan ila uqulihim, diserahkan kepada akal-akal hambanya. Yusbituna lillahi ma yasha'un wa yunkiruna ma la yuridun, sehingga para manusia akan menetapkan bagi Allah SWT apa yang mereka inginkan sesuai dengan akal-akal mereka. Wa yungkiruna ma la yuridun, dan mereka akan mengingkari apa yang tidak mereka inginkan. Wa hadza dhahirul butlan, dan ini sangat jelas kebatilannya. Sehingga tidak mungkin Allah SWT mensifatkan kitabnya dengan huda wa nuran wa sifaan, kemudian tidak menjelaskan perkara yang sangat penting tentang akidah terkait tentang nama dan sifat Allah SWT. Ini perkara yang mustahil, sehingga sangat jelas kebatilan akidah mereka orang-orang mu'attilah. Salisan, kelaziman yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hulafa'ah ar-rashidin wa ashabahu wa salaf al-umma wa immataha kanu qasirin aw muqassirin fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala minas sifat aw yamtani 'alaihi aw yajuz id lam yarid anhum harfun wa'idun fi madhaba ilaihi ahlu ta'til fi sifati li ta'ala wa sammauhu ta'wilan. Yang ketiga, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ashabah dan para sahabatnya wa salafal ummah dan mereka para salaf generasi yang terdahulu wa a'immatah dan para a'immah dari mereka para salaf kanu qasirin mereka qasir mereka jahil enggak tahu au muqassirin atau mereka mengetahui tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala akan tapi mereka tidak mau menjelaskan fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala minas sifat di dalam mengetahui dan menjelaskan perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat. Aw yamtani alaihi aw yajuz. Atau perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tercegah darinya. Atau yang diperbolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berupa adanya al-ikhbar. Itlam yarid anhum harfun wahidun manakala tidak didapati dari mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam para khulafa para sahabah dan para salaf tidak didapati dari mereka satu huruf pun apa yang diyakini oleh orang-orang mu'attilah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka melakukan apa? Tahrif. Menyelewengkan, memalingkan nusus sifat. Ini tidak didapati pada mereka para sahabah. Tidak didapati pada mereka para salaf. Berarti konsekuensinya, imam mereka para salaf, para sahabah, ini mereka tidak tahu. Ini tidak mungkin. Ini batil. Atau mereka mengetahui akan tapi mereka tidak menjelaskannya kepada umat ini. Ini juga batil. Qala wa hina idzin imma yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasyidun wa salaful ummah wa a'immatuha qasirin li jahlihim bidzalik wa ajzihim an ma'rifatihi aw muqassirin li adami bayanihim lil ummah. Wakilal amraini batilun. Wahina idin, maka tatkala kondisinya demikian, tidak didapati dari mereka, para sahabah, apa yang ada pada mereka, orang-orang mu'attilah, imma ayakuna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para khulafanya ar-rasyidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wasalaful ummah dan mereka para salaf dan para a'immahnya, para imamnya. Qasirin mereka muqassir. Li jahlin bidzalik, dikarenakan mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Tidak tahu kalau dohir nusus itu tashbih. Sehingga mereka ditakwil. Ini tidak diketahui oleh mereka para sahabat. Wa ajzihim an ma'rifatih atau mereka tidak mampu untuk mengetahuinya, untuk mengilmuinya. Au muqassirina li adami bayanihim atau mereka muqassir. Dikarenakan mereka tidak memberikan penjelasan kepada umat ini. Wa kilal amrayn batilun dan dua perkara ini batil. Mereka para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui tentang nusus. Baik Al-Quran maupun Sunnah. dan mereka juga orang-orang yang tentunya apa? Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabi'an kelaziman al-batilah yang keempat, ana kalam Allahi wa rasulihi laisa marji'an linnasi ma fi ma ya'takidunahu fi rabbihim wa ilahihim allati ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi as-sara'i'u bal huwa zubdatu risalat. Kelaziman yang batil yang keempat, bahasanya kalamullah yakni Al-Qur'an dan demikian pula kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa marji'an linnas, sehingga Al-Qur'an dan sunnah ini bukan sebagai marji', sebagai rujukan, sebagai sandaran, sebagai dasar bagi manusia terhadap akidah mereka di dalam mengenali fima ya'takidunahu fi rabbihim. Al-Qur'an dan sunnah bukan merupakan sandaran, bukan merupakan dasar ataupun rujukan dalam perkara-perkara yang harus diakidahi, diyakini tentang Allah SWT. Yang mana mengenali Allah SWT min ahammi ma ja'at bihi sara'i, termasuk perkara yang terpenting yang dengannya syariat ini datang. Bal huwa zubdatu risalat. Bahkan mengenali Allah SWT ini adalah merupakan inti risalah yang dibawa oleh mereka para rasul. Wa innamal marji'u tilkal ukul al-muttariba al-mutanaqidah. Hanya saja yang menjadi rujukan untuk mengetahui, mengenali Allah SWT adalah akal-akal yang muttaribah mutanaqidah. Akal-akal yang goncang. Terkadang mengatakan demikian, terkadang demikian. Mutanaqidah yang kontradiksi. Bertentangan satu akal dengan akal yang lain. Wa ma khalafaha fasabiluhu at-takdzib. Idza wujidu ila dhalika sabila. Wa ma khalafaha, dan perkara-perkara yang menyelisih akal dari nusus Al-Qur'an maupun sunnah, fasabiluhu takdzib, maka akan mereka ingkari. Kalau bisa diingkari dengan menyatakan hadisnya ini hadis ahad, tidak bisa dijadikan dalil dalam bab akidah, tolak. Karena hadis ahad yufidu dhon, sementara akidah harus yufidul yakin. Ini tentang hadis-hadis ahad. Datang kepada mereka hadis yang mutawatir, mereka pun tolak. Karena tidak sesuai dengan akal mereka. Hadis-hadis mutawatir, qat'iyatu tsubut. Tetapnya datangnya di Rasulullah SAW bisa dipastikan benar. Nah, tapi dzaniyatu dalalah, penunjukannya terhadap permasalahan ini awal dzaniyah, mereka tolak juga. Ini kalau bisa mereka tolak, mereka tolak. Dan kalau tidak bisa, awit tahrif. Mereka palingkan, mereka selewengkan dari makna yang sesungguhnya. Yusammunahu ta'wilan, yang kemudian mereka menamai dengan ta'wil. Tujuannya agar diterima manusia. Demikianlah kondisi mereka ahlul batil, mengemas kebatilan mereka dengan kemasan yang bagus. Sehingga jangan tertipu dengan kemasan. Wa illam yatamakkanu min takdibihi, tatkala mereka tidak memungkinkan untuk mengingkarinya, mereka mentahrifnya, mereka memalingkannya, mereka menyelewengkannya dari makna sebenarnya. Khamisan, kelaziman yang kelima, anahu yalzam minhu jawazu nafyi ma asbatahu Allahu wa rasuluhu, fa yuqal fi qawlihi ta'ala wa jaa rabbuk innahu la yaji, wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya innahu la yanzil, li'anna isnadal maji' wa nuzul ila Allah ta'ala majasun indahum. Kelaziman kebatilan yang kelima adalah bahasanya melazimkan dari akidahnya mereka orang-orang Mu'attilah bolehnya untuk menafikan, meniadakan sifat-sifat yang telah Allah SWT tetapkan bagi dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqal fi qouli ta'ala, maka dinyatakan pada firman Allah SWT, wa ja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Sifat al-maji' bagi Allah SWT. Menurut keyakinan mereka, boleh kita untuk mengatakan Allah SWT tidak datang. Demikian pada pula pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah SWT turun ke langit dunia. Sifat nuzul bagi Allah SWT. Menurut mereka, innahu la yanzil. Boleh kita mengatakan Allah SWT tidak turun. Mengapa? Li'anna isnadal maji' wa nuzul ila li ta'ala majazun indahum. Dikarenakan disandarkannya, datang dan turun kepada Allah SWT ini mimbabil majaz. Bukan hakikinya Allah SWT turun ataupun datang. Hanya majaz, pinjaman kata. Dan dikatakan menurut Qayyim rahimahullah ta'ala, al-majaz ini termasuk dari taghut. Kemudian dikatakan, wa adharu alamatil majaz inda qaili nabih sihatu nafyih. Dan tanda yang paling jelas tentang majaz, menurut mereka-mereka yang berpendapat adanya majaz, dan yang benar tidak ada majaz dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan diperselisihkan fi lughatil Arabiyah. Sihatu nafyih. Bolehnya untuk dinafikan. Jadi ciri khas majaz. Ini boleh untuk dinafikan. Allah SWT datang. Kalau ini majaz berarti kita boleh mengatakan Allah SWT tidak datang. Yang tentunya ini adalah batil. Qala wa nafyu ma asbatahu Allah wa rasuluhu min abtalil batil. Dan menafikan sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min abtalil batil. Perkara yang sangat batil. Wala yumkinul infikak anhu bita'wilih. Yang mereka tidak mungkin untuk melepaskan dari mentakwilkannya. tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka untuk mentahrifnya. Dengan yang datang adalah urusan Allah Subhanahu wa taala ila amri li'anu laisa fi siyaq ma yadullu alaihi. Dikarenakan siyaq konteks ayat yang menunjukkan tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala ataupun turunnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menunjukkan hal tersebut. Bahkan tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tentang datang Allah Subhanahu wa taala, datang urusan Allah Subhanahu wa taala dan datang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mungkin dapat untuk mentahrifnya. Tapi pada munfaqra yang setelahnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, wallahu a'lam.